bahwa kita sudah setengah kitab, kita sudah membahas ini dan itu, agar jangan dikira bahwa ini tiba-tiba kita membicarakan hajur salat terhadap mubtadi', tiba-tiba mengajari boikot-boikotan, tahdir-tahdiran. Ini sudah setengah kitab. Sehingga bagi yang merasa kok tiba-tiba diajari tahdir-tahdiran, ya karena kamu terlambat datangnya. Kitab ini sudah dibahas sejak lama. Qala al-muallif, membawakan ucapan dari Nafi' Maula Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Umar, meriwayatkan anna Sabighan ibn Asl al-Iraqi ja'ala yas'al an asya'a min al-Qur'an, mengisahkan bahwa seorang yang bernama Sabigh ibn Asl al-Iraqi mulai dia bertanya-tanya tentang perkara-perkara dari mutasyabihil Qur'an. Apa maksudnya ini? Apa maunya itu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Fi ajnadil muslimin, berbicara seperti itu di tengah-tengah tentara kaum muslimin, membuat syubhat. Hatta qadima Misr, sampai dia datang ke Mesir. Faba'atha bihi Amr ibn al-As ila Umar ibn al-Khattab, maka Amr bin Al-As membawa dia menghadap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Falamma ataahu ar-rasul bil kitab, ketika utusan tadi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab membawa kitab, membawa surat maksudnya, dibacakan suratnya dan dibaca oleh Umar, kemudian bertanya, aina ar-rajul, mana orang itu? Qala fi ar-rahl, ada di kendaraannya. Qala Umar, absur an yakuna dhahab, lihat dia, dikhawatirkan dia pergi, nanti dia lari, awasi dia. An yakuna dhahab fa tusibaka minni bihi al-uquba al-muji'ah, perhatikan dia, jangan sampai dia lari. Kalau dia lari, sungguh engkau akan saya hukum dengan hukuman yang menyakitkan. Fa'atahu bihi, maka oleh utusan tadi dibawa Sabigh ibn Asl kepada Umar. Qala Umar, maka Umar berkata kepadanya, tas'al muhdatsah, apakah engkau bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan bid'ah? Farsal Umar ila rata'if min jarid fadarabahu biha, maka Umar meminta diambilkan jarid, bunga korma yang belum mekar, seperti pukulan kasih yang lebih besar dari yang umumnya, maka dipukulkan kepadanya. Fadarabahu biha hatta taraka dharahu dharrah thumma tarakahu hatta bari'a, dipukul punggungnya, dipukul kepalanya, tak kemudian dibiarkan sampai sembuh. Setelah sembuh dipanggil kembali. Thumma 'ada lahu, kemudian diulangi lagi, dipukul oleh Umar. Thumma tarakahu hatta bari'a, sampai terluka, kemudian dibiarkan sampai sembuh lukanya. Setelah luka panggil lagi, dipukul lagi. Faqala Sabigh, maka berkata Sabigh ibn Asl al-Iraqi, in kunta turid qatli faqtulni qatlan jamilan, kalau engkau ingin membunuh aku, bunuhlah aku dengan cara pembunuhan yang baik. Wa in kunta turid an tudawini faqad wallahi bari'tu, kalau engkau ingin membunuhku, bunuh dengan baik. Kalau engkau ingin menyembuhkan aku, sungguh demi Allah aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Dalam riwayat, qad dhahaba syaitan min ra'si, sudah hilang syaitan dari kepalaku. Fa'adina lahu ila ardih, maka Umar mengizinkan dia untuk pulang ke negerinya. Wa kataba ila Abi Musa al-Ash'ari, tetapi beliau menulis surat kepada Musa al-Ash'ari, an qad hasunat, dikatakan kepada Musa al-Ash'ari, ala yujalisahu ahad minal muslimin. Apa suratnya? Perintahkan kepada kaum muslimin, jangan dekati dia, jangan bermajlis dengan dia. Fashtadda dhalika ala rajul, maka mulailah orang tadi bertambah berat, bertambah berat, karena dalam keadaan diboikot, dijauhi oleh kaum muslimin. Fakatabu Musa, Abu Musa ila Umar an qad hasunat taubatuhu. Maka kemudian Abu Musa menulis surat kepada Umar berselang beberapa lama, memberitahu bahwa dia sudah sembuh, sudah baik, sudah tidak seperti dulu lagi. Fakatabu ilaihi Umar, maka Umar menulis suratnya, an ya'dhan linnasi mujalasatahu, diizinkan pada manusia untuk bermajlis dengannya. Qadirin a'azakullahu wa muslimin sarabati. Perhatikan keadaan Sadiq bin Usaid. Dan perhatikan pula bagaimana sikap Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu setelah menghukumnya dengan memukulnya berkali-kali sampai berdarah, sampai dibiarkan di penjara sampai sembuh, setelah sembuh dipukul kembali. Berapa lama itu? Masih belum cukup sampai di situ. Masih diperintahkan kepada umat, jauhi dia. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Muftaju umbal? Apa kesalahannya? Mengatakan bahwa Syiah Rafidhah adalah saudaraku? Lebih ringan dari itu. Qul inna a'udzubikumullah, hanya bertanya, apa maksudnya wanaziati? Apa maknanya wadariyati darwa? Apa maksudnya? Kalimat-kalimat seperti itu ditanyakan. Subhanallah. Pertanyaan seperti itu ditanyakan sudah membuat Umar marah. Karena apa? Karena secara bahasa Arab dipaham, yang berlari dengan kencang, yang turun dengan cepat, dipaham. Cuma orang tadi ingin bertanya, apa itu yang turun dengan cepat? Apa itu yang berlari dengan kencang? Apa itu yang menghembus? Apa itu yang begini? Apa itu yang begitu? Hanumina azakumullah. Wa man yudrik? Siapa yang memberitahu kamu tentang makna maksud-maksudnya kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Kalau ada beritanya dari Allah, aman Nabi. Kalau ada beritanya dari Rasulullah SAW, aman Nabi. Kalau enggak ada, ya biarkan seperti itu. Apa adanya dalam Quran? Yang berlari dengan cepat, yang turun dengan cepat, yang naik dengan cepat. Hadirin a'azakumullah. Dalam riwayat lain Umar menjawab dulu bahwa itu adalah malaikat. Kalau bukan Rasulullah SAW menyatakannya, aku tidak akan berani mengatakan seperti itu. Sambil diperingatkan, jangan bertanya-tanya yang seperti itu. Khunfirina a'azakum lakum muslim yang sahurmati. Qala rajulun libni sirin. Riwayat kedua, seseorang bertanya atau berkata kepada Ibn Sirin rahimahullah, inna fulanan yuridu an ya'atik wa la yatakallam bi syai'. Si fulan dari seorang ahlul ahwa ingin datang kepadamu tetapi enggak ingin bicara apapun. Cuma mau hadir saja, selesai. Qala la. Qala Ibn Sirin, qul li fulan. Katakan pada si fulan, la ma ya'tini. Jangan. Jangan datang kepadaku. Fa inna qalba ibn Adam dha'if. Karena sesungguhnya hatinya anak Adam lemah. Wa inni akhafu an asma kalimatan fala yarji qalbi ila ma kan. Aku khawatir kalau aku mendengar satu kalimat dari dia, maka niscaya akan melekat dalam hatiku dan qalbi la yarji ila ma kana. Aku khawatir hatiku enggak kembali seperti semula. Aku khawatir hatiku enggak bisa kembali seperti semula karena rusak dengan kalimat syubhat dari orang tersebut. La, mayat ini, jangan datang padaku. Qala ibn a'azakumullah. Qala Asma ibn Ubaid al-Dubai rahimahullah, menceritakan dakhala rajulani min ashabil ahwa. Dua orang datang dari kalangan ashabul ahwa, dari kalangan ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu atau pengekor hawa nafsu, kepada Ibn Sirin. Faqala, keduanya berkata, ya Aba Bakrin nuhadithuka bihadi. Ya Aba Bakrin, aku akan menyampaikan kepada muhadi. Qala la. Kata Ibn Sirin, jangan. Qala, keduanya berkata lagi, fanaqra alaika ayatan min kitabillah. Kalau begitu, aku akan bacakan padamu ayat min kitabillah. Qala la, tidak, jangan. La taquman anni aw la aqumanna. Hendaklah engkau berdua pergi atau aku yang pergi. Pergi kamu berdua atau aku yang pergi. Aku bacakan hadis, jangan. Aku bacakan Quran, tidak. Pergi kamu berdua. Qala fa kharaja, maka keduanya pergi. Faqala ba'dul qawm, maka sebagian mereka bertanya-tanya, ya Aba Bakrin, ini kunyahnya beliau Ibn Sirin, ya Aba Bakrin, wa ma kana alaika an yaqra'a alaika ayatan minal Qur'an wa min kitabillah. Apa salahnya, apa ruginya engkau kalau dia membacakan ayat Qur'an? Qala inni khashit an yaqra'a alaya ayatan, aku khawatir dia bacakan ayat kemudian dia yuharrifaniha, kemudian dia mentahrifnya, atau keduanya, dua orang tadi mentahrifnya. Fa yaqru dhalika fi qalbi, kemudian waqara fi qalbi, kemudian mantap dalam hatiku. Fadhilna azza, perhatikan, alim min al ulama, imam ma'ruf bi ilmihi, takut, khawatir, khawatir hatinya akan rusak ketika mendengar syubhat-syubhat dari ahlul ahwa, karena mereka memiliki syubhat-syubhat yang na'udzubillah dalam keadaan menyesatkan, merusak hati dengan serusak-rusaknya. Walaupun bacakan hadis, kalau bacakan hadis dari orang yang terpercaya, thiqatul thabt, salihun taqi, tidak apa-apa. InsyaAllah dibacakan hadis sahih dengan makna yang benar. Tetapi kalau ashabul ahwa membawakan hadis, kira-kira bagaimana kira-kira? Apakah dibacakan hadis yang sahih dengan makna yang benar, dengan lengkap? Tidak yakin. Imam membawakan hadis yang dhaif kemudian dikatakan sahih, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, imam membawakan hadis sahih tetapi enggak lengkap, dipotong sehingga maknanya jadi berubah. Atau membawakan hadis dengan tahrif, dengan makna yang menyeleweng, maksudnya begini. Atau membacakan hadis dengan dirubah harokatnya. Demikian pula ketika membaca Al-Qur'an. Maka ketika mereka berkata, ya Aba Bakrin, fama alaik, apa ruginya atasmu kalau dia bacakan Quran? Aku khawatir dia bacakan Quran kemudian dia mentahrif, merubah sedikit kalimat, merubah sedikit harakat, dan kemudian waqara fi qalbi, kemudian nempel dalam hatiku. Khawatir tersyubhat, terfitnah dengan ucapan-ucapan mereka, dengan tahrif-tahrif mereka. Sebagaimana yang pernah kita contohkan, membacakan ayat Allah, aku akan bacakan ayat padamu. Dibacakan wakallamallaha Musa taklima. Salah kan? Salah apa benar? Nah, harusnya pakai dhamma. Wakallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa, tapi dia baca dengan wakallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Kalau kita tidak jeli, tidak perhatian, mungkin kita akan menyatakan kayaknya ini lebih tepat. Jadi bukan Allah yang bicara, tapi Musa yang berbicara, mengajak bicara Allah Musa. Lafzul jalalah sebagai maf'ul yang diajak bicara. Yang berbicara adalah Musa. Karena Musanya dalam keadaan diakhiri dengan alif, maka dia tidak terlihat harakatnya. Apakah dia marfu' atau dia mansub, tetap Musa. Ja'a Musa wa ra'aitu Musa wa marartu bi Musa. Tetap Musa. Dia marfu' majrur mansub, tetap Musa. Tetapi yang awal diganti sama dia. Wa kallamallaha Musa taklima. Mengajak bicara Allah Musa. Bayangkan. Kalau orang yang di hatinya ada penyakit atau orang yang sudah lemah hatinya akan berkata, jangan-jangan ini yang benar. Masa Allah berbicara? Kalau ini benar mengajak bicara Allah Musa, Musa yang berbicara bukan Allah. Na'udzubillah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, coba apa mereka takwilkan, bagaimana mereka takbirkan, bagaimana mereka i'rabkan وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Ayat lain, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Tidak bisa. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ. Maka orang-orang yang kufur pada asma Allah, pada sifat kalam, tidak bisa apa-apa. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, tidak bisa ditakwilkan kemana-mana. وَكَلَّمُ اللَّهُ وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ, diketawai oleh orang Arab. Tidak bisa. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. قَلْمِنَا عَزَكُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ. Maka beliau sangat berhati-hati, walaupun bacakan ayat, walaupun bacakan hadis, tapi mengajarkan kitab tauhid. Gimana? Kan mereka bilang gitu, tapi kan mengajarkan tauhid. Qulna a'udzubikum Allah. Kitab yang ditulis Muhammad Abduh, tulisannya Kitabut Tauhid. Judulnya tauhid. Pesantren syirik di Jawa Timur, pesantren namanya Darut Tauhid. Sahih, tapi santrinya diajak untuk tawaf mengelilingi kuburan wali, kuburan habibnya. Diajak untuk syirik di kuburan, kuburan pendirinya. Namanya Darut Tauhid. Khairan azakumullah. Tapi kan bukunya sama. Astagfirullah, bukunya sama. Al-Quran dibaca. Ibnu Sirin mengatakan tidak, karena sudah dikenal ahlul ahwa memiliki pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Qala Abdullah ibn Umar As-Sarkhasi rahimahullah, dinukil dalam kitab Usul al-Taqad al-Sunnah wal-Jamaah oleh Imam Al-Likai. Qala Abdullah ibn Umar As-Sarkhasi rahimahullah, qala akaltu inda sahiba bid'atin aklatan فبلغ ذلك ابن المبارك فقال لا كلمتك لا كلمته 30 يوما. Kata Abdullah bin Umar As-Sarkhasi, aku pernah makan di sisinya ahlul bid'ah satu kali, cuma sekali. Aklatan, ternyata terdengar oleh Ibnu Mubarak. Maka Ibnu Mubarak marah kepadaku dan berkata, la kallamtu, aku enggak akan mengajak bicara dia 30 hari. Dihukum, aku enggak akan mengajak bicara selama 30 hari. Hukuman kepada orang yang tetap duduk dengan ahlul bid'ah sekali. Aklatan. Qul inna a'udzukumullah, demikian mereka para ulama ahlus sunnah. Qala Ma'mar rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq dan juga kitab Al-Ibanah dan juga kitab yang sama Usul I'tiqad al-Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalika'i rahimahullah. Kata Ma'mar, kuntu 'inda Ibn Tawus, aku pernah berada di sisi Ibn Tawus. Wa 'indahu Ibnun Lahu, sedangkan di sisinya ada anaknya. Id atahu rajulun yuqalu lahu Salih, yatakallam fil qadar. Tiba-tiba datanglah seseorang yang dikenal dengan nama Salih. Yatakallam fil qadar, berbicara tentang pemikiran qadariyah. Fatakallama bi syai', dia berbicara dengan beberapa pembicaraan. Fa adkhala Ibnu Tawus isba'ihi fi udunayhi, maka Ibnu Tawus meletakkan dua jarinya di telinganya. Hakadha. Wa qala li ibnihi, dan berkata kepada anaknya, adkhil isba'ak, masukkan jarimu ke telingamu wahai anakku. Washdud, dan tekan. Tekan. Fala tasma' min qawlihi syai'an, jangan dengarkan ucapan orang ini sedikit pun. Tutup telinga wahai anakku, tutup, tekan lagi, tekan lagi, jangan dengar ucapan orang ini. Fa innal qalba dha'if, karena sungguhnya al qalba dha'if, sungguhnya hati ini lemah. Qulna a'udzu billahi min syirin. Sekarang Ibnu Tawus, Ibnu Mubarak, bukan manhajnya fulan ma fulan, tapi manhajnya a'immah, manhajnya seluruh para imam imam itu kan manhajnya fulan. Ternyata ada juga si Alan, oh itu kan manhajnya Alan. Tepatnya ada pendapatnya fulan yang lain lagi, ya itu kan pendapatnya fulan. Disebut Ibnu Mubarak, itu kan manhajnya Ibnu Mubarak. Ternyata Ibnu Sirin, itu kan manhajnya Ibnu Sirin. Tapi ada ucapan juga dari ucapan Ibnu Tawus, itu kan manhajnya Ibnu Tawus. Terus kamu madhabnya madhab siapa? Qulibna azakumullah. Qala innal qalba dha'if. Perhatikan ucapan terakhir ini, innal qalba dha'if. Sesungguhnya hati ini lemah. Sama dengan ucapan Ibnu Sirin tadi. Aku khawatir hati ini mendengar satu syubhat, kemudian hatiku enggak bisa kembali seperti semula. Rusak dan enggak bisa kembali. Karena sulitnya untuk kembali dari kebid'ahan kepada sunnah itu sulit, berat. Berkata Abdul Razzaq rahimahullah, sebagaimana nukil dalam kitab Al-Likai juga, dan juga kitab Al-Ibanah Ibn Battah, dan Tarikh Dimashq, dan juga dalam Siyah. Kata Abdul Razzaq, qala li Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abi Yahya, berkata kepadaku Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abi Yahya, wa kana mu'taziliyan, dan dia dalam berkata kepadanya dengan kalimat aro, al-mu'tazilah indakum kekali. Padahal yang berkata mu'tazilah. Ternyata Abdul Razak menyatakan, kultu na'am, iya. Wahum yaz'umun annaka minhum. Iya, banyak. Dan mereka berkata bahwa kamu termasuk mereka. Enggak main-main. Enggak basa-basi. Ini orang pura-pura. Seperti biasanya ahlul ahwa. Kalau datang pada ahlus sunnah, kayaknya bersama ahlus sunnah. Di sini banyak mutazilah ya. Iya, dan kamu termasuk mereka. Mereka bilang, kamu termasuk mereka. Kalau bila na'azakumullah, akhirnya orang tadi, sebagaimana umumnya ahlul bid'ah. Ya akhi, kita ngobrol dulu sebentar. Kita duduk dulu, kita bicara dulu. Hatta ukallimak. Ini juga sama. Perhatikan lanjutannya. Na'am. Qala afala tadkhul ma'i hadal hanut hatta ukallimak, maukah masuk ke warung ini sebentar biar aku jelaskan kepada kamu. Kaya sok bijak, kaya sok berakhlakul karimah. Qultu, aku katakan kepada Abdul Razak rahimahullah, la. Qala lima, orang tadi berkata kenapa? Qultu li'annal qalba dha'if, karena hati ini lemah. Wad-dinu laysa liman ghalab. Kata Abdul Razak rahimahullah, tidak. Orang tadi heran, kenapa? Kok enggak mau duduk dulu, kita bicara dulu sejenak, biar aku jelaskan. La, li'anna al-qalba dha'if wad-dinu laysa liman ghalab, karena yang namanya hati ini lemah dan agama ini bukan milik pemenang debat, bukan milik pemenang diskusi, bukan milik pemenang bicara. Ngajak ke hanut, mau apa tuh? Ya kita berargumen, kita diskusi. Masya Allah. Mau adu argumen. Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf sudah jelas. Mau, ikuti. Kalau gak mau, selesai. Berarti itu bukan orang-orang yang kita ingin bersamanya. Tapi justru kita melihat dia menyimpang dari Quran wa sunnah dengan pemahaman para salaf. Selesai. Kemudian azab Allah ya saldin liman ghalab, agama ini bukan milik pemenang debat. Kalau Ismail Tusi rahimahullah, riwayat berikutnya masih dalam kitab-kitabnya hampir sama, kitab Ibana dan kitab Al-Likai Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ditambah ada nukilan dalam kitab Hilyah dan juga Syu'abul Iman. Kalau Ismail Tusi rahimahullah, qala li Ibnu Mubarak, yakunu majlisuka ma'al masakin wa iyyaka an tajlis ma sahib bid'ah, hendaklah majlis kamu bersama majlisnya atau di majlisnya orang-orang miskin, orang-orang yang perlu dikasihani, itu makna miskin. Wa iyyaka an tajlis ma sahib bid'ah, dan hati-hati engkau jangan duduk dengan sahib bid'atin, jangan duduk dengan ahli bid'ah, duduk bersama masakin. Ini mereka-mereka yang berada di atas kebenaran, mereka yang berada di atas tauhid wa sunnah, mereka yang berada di atas jalan salaf, merekalah orang-orang masakin. Jumlah yang sedikit di tengah jumlah yang besar. Jumlah yang sedikit yu'adihimul kathir, dimusuhi orang banyak. 72 golongan semuanya memusuhi ahli sunnah. Tuba lil ghuraba. Semoga berbahagia, semoga mendapatkan tuba dalam jannah al-ghuraba. Orang-orang asing, Man humul ghuraba? Mereka-mereka yang mengikuti hak sedikit. Wa yu'adihimul kathir, tetapi dimusuhi oleh orang banyak dari ahlul batil. Qul inna a'azallaha ulal masakin. Mereka lah orang yang perlu dikasihani. Mereka lah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah majelis kamu bersama mereka. Jangan bersama dengan ahlul bid'ah. Mereka bukan orang-orang yang perlu dikasihani. Qala al-Faryabi rahimahullah. Kana Sufyan ats-Tsauri yanhani an mujalasati fulan. Yani rajulan min ahlul bid'ah. Al-Faryabi juga menceritakan bahwa Sufyan ats-Tsauri, imam ahlul hadis, menyatakan bahwa beliau yanhani, bahwa Sufyan ats-Tsauri melarangku, kata Faryabi. Melarangku untuk bermajlis dengan si fulan, dengan namanya si fulan. Yani rajulan min ahlil bid'ah, yani orang dari kalangan ahlul bid'ah, jangan engkau bermajlis dengan dia. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, perkara yang sangat-sangat wajar. Setiap orang yang sayang pada saudaranya pasti akan mengatakan hati-hati dari si fulan. Fulan itu jelek akhlaknya, jelek manhajnya. Hati-hati dari si fulan. Si fulan itu memiliki begini-begini. Kamu nanti akan terbawa. Kamu akan begini. Itu sayang. Itu rahmah. Dan itu bukti ukhuwah. Qadibina na'azakumullah. Demikian pula dikatakan oleh Farwah ibn Yahya, bahwasanya kana Farwah ibn Yahya yujalis Abdul Karim khasifan. Faqadima alaihim Salim al-Aftas min al-Iraq. فتكلم بشيء من الإرجاء فقاموا عن مجلسهم قال الراوي وربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. Dikisahkan bahwa Farwah ibn Yahya pernah bermajlis dengan Abdul Karim di pinggir jalan. فقدم عليهم سالم الأفطس. Tiba-tiba datang pada mereka Salim al-Aftas dari Irak, kemudian berbicara dengan sesuatu dari pemikiran irja, pemikiran murjiah. Faqamu an majlisihi, maka mereka pun semua bangun meninggalkan orang ini yang berbicara dengan pemikiran irja. Bangun meninggalkan dia. Kata rawi, wa rubbama ra'aituhu jalisan wahdahu, bahkan aku lihat dia duduk sendirian. Duduk sendirian. Enggak ada yang mau berbicara dengan dia setelah terdengar berbicara dengan pemikiran murjiah bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Menganggap bahwasanya iman sama apakah Abu Bakar wa Umar ataupun imannya munafik, imannya malaikat Jibril wa Mikail ataupun imannya orang yang paling rendah dari kaum muslimin, dikatakan sama oleh mereka. Maka satu persatu berdiri meninggalkan dia. Dan kemudian kata rawi, hampir-hampir tidak ada seorang pun yang mau bermajlis dengan orang ini. Qala Ibrahim An-Nukhai rahimahullah, berkata kepada Muhammad ibn Sa'ib, la tuqarribna ala taqrubna ma dumta ala ra'ika hadha. Jangan dekati kami selama engkau masih memiliki pemikiran seperti itu. Wakana murji'iyan, dan dia adalah seorang murji'ah. Qanibirina azabullah kaum muslim yang sarmati, disampaikan secara langsung terhadapan wajahnya, kamu datang, jangan datang kepadaku lagi, aku enggak akan mau lagi bertemu engkau selama engkau masih memiliki pemikiran tersebut. Dinukil dalam Tarikh Baghdad, dalam riwayat Ibn Wadhah. قال ابن القاسم النصر أبادي النصر أبادي رحمه الله بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام. Sampai kepadaku bahwa Harith al-Mahasibi berbicara dengan pemikiran ilmu al-kalam, pemikiran ahlul kalam. فهجره أحمد بن حنبل, maka dia diboikot oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Faktafa, akhirnya dia sembunyi. Falamma mata lam yusalli alaihi illa arba'atin nafar. illa arba'atu nafar. Ketika dia mati, enggak ada yang menyolatkannya kecuali 4 orang saja. Barakallahu fikum. Lihat, seorang yang memiliki kesesatan pemikiran ilmu kalam pada dirinya, maka Imam Ahmad memboikotnya dan kaum muslimin ikut memboikotnya karena memang ulama'nya memboikot dia, maka kaum muslimin juga memboikot orang tersebut, sehingga ketika mati tidak ada yang menyolatkannya kecuali 4 orang saja. Dinukil dalam Tarikh Baghdad, dalam Al-Ansab dan dalam Mizan, su'ila Abu Zur'ah. Yang berikutnya riwayat dari Abu Zur'ah. Su'ila Abu Zur'ah rahimahullah, ditanya anil mahasibi wa kutubuhu wa kutubihi, ditanya tentang al-mahasibi, yani Harith al-mahasibi yang tadi diboikot oleh Imam Ahmad. Abu Zur'ah pernah ditanya tentang dia. Apa jawaban Abu Zur'ah? Faqala iyyaka wa hadhihi al-kutub. Hadhihi kutubu bid'in wa dalalat. 'Alayka bil athar fa innaka tajid fihi ma yughnika 'an hadhihi al-kutub. Qila lahu fi hadhihi al-kutub 'ibrah. Faqala man lam yakun lahu fi kitabillahi 'ibrah falaysa lahu fi hadhihi 'ibrah. Thumma qala ma asra'a an-nas ila al-bid'ah. Dijawab oleh Abu Zur'ah rahimahullah, hati-hati kamu dengan buku-buku itu. Hati-hati kamu dengan buku-bukunya Harith al-Mahasibi. Hadihi kutubu bid'ah. Itu semua buku-buku bid'ah, buku-buku sesat. Alaika bil athar, atasmu untuk mengikuti athar-athar, riwayat-riwayat dari salaf. Fa innaka tajid fihi ma yughni, karena engkau akan dapati dari riwayat-riwayat itu apa yang mencukupimu. Akan didapat apa yang mencukupimu. Artinya kamu ambil dari riwayat-riwayat salaf cukup. Ternyata orang itu berkata fi hadhil kutub ibrah, tetapi dalam buku-buku itu ada berbagai macam pelajaran-pelajaran bagus. Faqala man lam yakun, siapa yang tidak bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kitabillah, dari Al-Quran, maka bagaimana dia akan bisa mengambil pelajaran dari kitab lain? Kalau dari kitab Al-Quran saja tidak bisa mengambil pelajaran, bagaimana dia akan mengambil ibrah dari buku-buku itu? Kemudian dia berkata di akhirnya, ma asra'an nas ila al-bid'ah. Betapa cepatnya manusia kepada bid'ah. Ma asra'an nas ila al-bid'ah. Betapa cepatnya manusia kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Qul a'udzubillahi, demikian ucapan Abu Zur'ah. Ketika orang tadi masih ngeyel menyatakan, tapi kan ada pelajaran, ada kebaikannya, kita ambil kebaikannya, kita ambil ibrahnya. Ma asra'an nas ila al-bid'ah. Betapa cepatnya manusia kepada bid'ah. Hadis Dawud bin Ali bin Khalaf al-Isfahani Baghdad. Riwayat berikutnya, bahwa Dawud bin Ali bin Khalaf al-Isfahani datang ke Baghdad. Wa kana bainahu wa bain Salih bin Ahmad bin Hanbal hissun. Antara dia dengan Salih anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ada hubungan. Fakallama Salihan an yatalattaf lahu fil istihdan ala abih. Maka orang ini Daud al-Isfahani meminta kepada Salih anaknya Imam Ahmad untuk berupaya berbicara dengan lembut untuk bertemu dengan dia. Fa'ata Salih abahu, maka Salih mendatangi bapaknya Imam Ahmad. Faqala lahu, maka berkata kepada bapaknya, rajulun sa'alani an ya'tik, ada seseorang yang minta kepadaku agar menyampaikan kepadamu, minta izin untuk bertemu dengan engkau. Imam Ahmad tidak langsung menyatakan silakan, tanya masmuhu, siapa dia, siapa namanya. Qala Daud, kata Salih. Masih belum cukup, Daud yang mana? Min aina? Dari mana? Qala min Asbahan. Dari Asbahan. Qala ay syai'in sina'atuh. Masih bertanya dengan tanyaan yang ketiga. Ay syai'in sina'atuh. apa perbuatan dia atau apa keahlian dia, ini sebagai apa dia, apa profesinya. Wa kana Salih yurawwigh an ta'rifa iyyahu, dan Salih yurawwigh an ta'rifuhu iyyahu, berupaya untuk bisa mengkaburkan siapa dia. Tetapi bapaknya terus selidik Daud yang mana. Famazala Abu Abdullah yufahhis, Abu Abdullah Imam Ahmad rahimahullah terus merinci dan terus meneliti karena khawatir ada Daud yang dia tidak mau ketemu dengannya, yang dianggap begini dan begitu oleh beliau, memiliki pemahaman-pemahaman yang dia tidak mau ketemu dengannya. Yufahhis anhu hatta fatina, beliau terus-terus meneliti sampai kenal. Ala hadza qad kataba ilayya Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi fi amrihi annahu zama anna al-Qur'an muhdath. Oh, itu Daud yang itu sudah sampai kepadaku beritanya dari Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi bahwa orang itu berbicara bahwa Qur'an muhdath, bahwa Qur'an itu baru. Fala yaqrubni, maka jangan dekati aku, jangan temui aku, aku enggak mau ketemu dia. Qal, Salih tadi menyatakan pada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, yantafi min hadza wa yunkiru. Beliau, ini Daud al-Asbahani ini mengingkari berita itu. Dia menyatakan enggak. Wa yunkiruhu. Apa jawaban Imam Ahmad? Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah Imam Ahmad rahimahullah, qala Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi asdaq minhu. Muhammad ibn Saburi yang menyampaikan kepadaku lebih jujur, lebih aku percaya daripada dia. La ta'adhan lahu fil masiri ilayya, jangan izinkan dia untuk bertemu denganku. Qala ibn a'azakullah katika. Ini barakallahu fikum sikap Imam Ahmad rahimahullah. Bukan setiap tamu kita selidiki, enggak. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya adalah kalau ada seseorang kamu yang kamu khawatir dia adalah ahlul bid'ah, yang pernah kamu dengar namanya siapa? Fulan. Oh, jangan-jangan yang hizbi itu. Harus tanya. Yang mana? Dari mana datangnya? Setelah benar ternyata dia adalah seorang yang bal atau seorang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka dia katakan tidak, jangan bertemu aku. Aku mendengar dari Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi bahwa dia begini dan begitu. Ketika disampaikan oleh anaknya, ya abati, wahai ayahku, tapi dia mengingkarinya. Dia menyatakan enggak. Dijawab oleh bapaknya, Muhammad ibn Yahya asdaq minhu. Muhammad ibn Yahya lebih thiqah. Ya jelas. Ini orang yang terkenal, alim, muhaddits, thiqatun, terpercaya. Sedangkan orang itu seorang yang betaham dengan tuduhan-tuduhan. Mana ada maling aku? Oh iya, saya yang mengatakan Quran wahdat. Ya enggak ada. Pasti semua menyatakan, oh, aku enggak mengatakan begitu. Walaupun Mu'tazilah akan mengatakan, saya bukan Mu'tazilah. Saya cuma menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan pembicaraan, bukan berbicara. Qul inna a'udzubikumullah. Ini keadaan ahlul bid'ah. Masa ada ahlul bid'ah menyatakan, iya saya ahlul bid'ah, begitu. Semua mengingkarinya. Semua mengingkarinya. Mengaku ahlus sunnah semuanya. Tetapi riwayat-riwayat yang datang kepadanya thiqah, terpercaya, diterima. Riwayat thiqah diterima. Tetapi dia mengingkarinya. Riwayatnya dari Syekh Rabi' thiqatun, terpercaya, jujur, ma'ruf, masyhur. Apa lagi? Qulana a'zakumullah. Tapi beliau mengingkarinya. Syekh Rabi asdaq minhu. Syekh Rabi awthaq minhu. Kan selesai. Qala al-Fadhail ibn Iyad rahimahullah, iyyaka an tajlis ma'a man yufsid 'alayka qalbak. Kata Fadhail ibn Iyad, sebagaimana nukil dalam kitab al-Ibana dan juga kitab usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Qala Fudail ibn Iyad rahimahullah, iyyaka an tajlis ma'a man yufsid 'alayka qalbak. Hati-hati engkau, jangan duduk dengan orang-orang yang merusak hatimu. Jangan duduk dengan orang-orang yang merusak hatimu. Siapa orang yang merusak hati? Ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlus syubuhat. Ahlul bid'ah ma'ruf, ahlul ahwa ma'ruf. Ahlus syubuhat ini siapa? Hah? Walaupun dia mungkin belum dikatakan sebagai ahlul bid'ah, tetapi dia sama'una lahum, tukang dengar. Selalu datang bawa PR, datang bawa PR. Katanya begini, katanya begitu. Kamu dapat PR terus. Iyaka antajlis. Karena khawatir syubhat itu akan merusak kamu. Iyaka antujalis man yufsid 'alaika qalbak. Hati-hati engkau. Jangan bermajlis dengan orang yang akan merusak hatimu. Wala tajlis ma'a sahibi hawa. Jangan engkau bermajlis dengan sahibi hawa, dengan pengekor hawa nafsu yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada dalil-dalil, daripada hujjah. Fa inni akhaf 'alaika maqtullah. Inni akhaf 'alaik. Aku mengkhawatirkan engkau, kata Fudail bin Iyad. Aku khawatir engkau akan terkena kemurkaan Allah. Maqtullah, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Fudail bin Iyad berpendapat bahwa kalau engkau duduk dengan orang yang merusak hatimu, kau dimurkai oleh Allah. Allah murka, Allah marah. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, la taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Jangan duduk bersama mereka setelah peringatan ini, kata Allah. Ma'al qaumi dzalimin, setelah menyatakan kalau mereka berbicara tanpa ilmu, maka Allah SWT menyatakan jangan duduk bersama mereka. Ma'aman maqamul zalimin, orang-orang yang zalim. Orang yang zalim adalah orang yang mengajarkan agama tapi bukan dari Nabi, mengatasnamakan dalil, mengatasnamakan hadis, mengatasnamakan Quran wa sunnah, padahal itu ta'wil-ta'wil batil yang bukan dari Allah, bukan dari Rasul, bukan yang Allah maukan, bukan yang Rasulullah maukan. Apakah bukan itu zalim? Zalim barakallahu fikum. Qala Sallam ibn Abi Muti' rahimahullah, sebagaimana dikutip dalam kitab As-Sunnah Abdullah ibn Imam Ahmad, dan kitab As-Syari'ah, dan kitab As-Siyam. Qala Sallam ibn Abi Muti' rahimahullah, qala rajulun min ashabil ahwali Ayyub Sikhtiyani. Berkata seseorang dari kalangan ashabul ahwa kepada Ayyub Sikhtiyani, ya Aba Bakr, as'aluka an kalimah. Berkata seseorang kepada Ayyub Sikhtiyani, seorang dari kalangan ashabul ahwa, pengekor hawa nafsu. Apa ucapannya? Ucapannya, ya Aba Bakr, Aba Bakr kunyahnya Ayyub Sikhtiyani. Ya Aba Bakr, as'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, aku bertanya padamu satu kalimat. Fawalla Ayyub Sikhtiyani. Walla Ayyub. Ayyub rahimahullah memalingkan badannya, memalingkan wajahnya dari orang tadi. Wa huwa yaqul, sambil berkata, la wala nisfa kalimah. La wala nisfa kalimah. Tidak, walaupun setengah kalimat. Tidak, walaupun setengah kalimat. Yushiru bi asbu'ihi bi khinsirihi al-yumna. Qanifidin a'azakumullah. Bi khinsirihi al-yumna. Tidak, walaupun setengah kalimat. Tidak, walaupun setengah kalimat. Binsirun, binsirun. Yang paling kecil separuh lagi. La wala nisfa kalimah. Wala nisfa kalimah. Walaupun setengah kalimat, walaupun setengah kalimat. Qanifidin a'azakumullah. Dan ini mujarab. Mujarab. وَمَا يَرُدْ عَلَيْهِمْ أَشَدَّ مِنَ السُّكُوتِ. Tidak ada bantahan pada mereka yang lebih dahsyat daripada kamu mendiamkan mereka dan tidak mengajak bicara mereka. Itu bantahan yang paling dahsyat. Datang syubhat. Gimana? Wahai Ustaz Kibar, katanya. Ngejek maksudnya. Saya hapus. kok enggak bisa jawab? Hapus lagi. Penasaran. Yang ketiga kali tak blokir. Marah-marah lewat SMS, enggak pakai WA lagi. Karena bin Azakumullah marah besar dengan berbagai macam caci makian. Kasihan. Betul-betul terpukul berat. Padahal didiamkan saja. Saya tidak keluar kalimat kotor, enggak keluar kalimat jelek, enggak keluar ucapan-ucapan yang orang kalau marah kadang-kadang tidak terkontrol. Tapi kalau diam selamat. Apalagi kalau yang berbicaranya adalah ahlul ahwa, hizbiyun. Maka kita telinga kita selamat, hati kita selamat. Bahkan ketika saya lihat lagi nomornya saya rekam. Saya simpan dengan nama MLM1. Karena banyak. Sudah 6 sekarang. MLM2, MLM3, semuanya. Masuk, belum tak baca sudah tak hapus. Selamat. Tenang. Di sana berbagai macam ustaz di internet begini. Saya gak pernah tahu itu. Ustaz dikatakan begini, ustaz. Jangan cerita, ustaz sengaja gak mau baca, aku mau cerita. Biarkan saja. Kalau mereka bicara dalam keadaan kita gak dengar, kan kita gak ngerasa apa-apa toh. Tiba-tiba dapat pahala aja insya Allah. Qanibidina azakumullah. Ketika Ayub dikatakan oleh orang tadi, ukallimuka, atau dikatakan as'aluka an kalimah, aku mau tanya satu kalimat padamu. Tidak, walaupun setengah kalimat. Qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, sami'tu Aba Ma'mar yaqul kunna 'inda Waqi', fa kana idza haddatha 'an Hasan ibn Salih ibn Hayy amsakna aydina fa lam naktub. Aku mendengar, kata Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahullah, aku mendengar Abu Ma'mar berkata, kami kalau mengambil hadis dari Waqi' ibn Jarrah rahimahullah, idza haddatha 'an Hasan ibn Salih, kalau dia meriwayatkan haddatsana Hasan ibn Salih ibn Hayy, kami enggak nyatat. Nanti ada lain catat lagi. Begitu haddatsana Hasan ibn Hayy, kita enggak nyatat. Amsakna aydina falam naktub. Kami tahan tangan-tangan kami, kami enggak nyatat. Faqala ma lakum la taktubun hadits Hasan? Maka Waqi' bertanya, kenapa kalian enggak mencatat hadisnya Hasan? Faqala lahu akhi, maka berkata kepadanya saudaraku, biyadihi, dengan tangannya, ya'ni annahu kana yarus sayf, pakai tangannya. Hah? Entah begini, entah begini. Allah Allah. Pokoknya isyarat dengan pedang. Oh, dia berpendapat dengan pedang. Oh, itu orang-orang yang menghalalkan pemberontakan. Anahu kana yarus sayf, fasakata Waqi'. Maka Waqi' pun diam. Karena memang suatu yang wajar kalau ternyata dia memiliki pemikiran khawarij yang tidak terima. Dia harus safe, ya. Memiliki pemikiran khuruj al-hukam. Qala Sa'id al-Ashaj rahimahullah, sami'tu Abdullah ibn Idris wa dukira lahu Sa'kal Hasan ibn Salih. Dikisahkan al-Sa'id al-Ashaj, kata beliau, aku mendengar Abdullah ibn Idris diceritakan tentang seorang, tentang Hasan ibn Hayy yang tadi, Hasan ibn Hayy, tentang sa'kuhu, tentang sa'kal Hasan ibn Salih, bagaimana dia ketika membaca Quran menangis sampai histeris pingsan, dia sadarkan diri, betapa solehnya, betapa hebatnya gitu. Faqal, lihat, dijawab oleh beliau, oleh seorang yang alim. Jawabannya, tabassumu Sufyan ahabbu ilayya min sa'qil Hasan ibn al-Hayy. Sungguh senyumnya Sufyan ats-Tsauri lebih aku sukai daripada pingsannya Hasan ibn al-Hayy. Mau nangis, mau terseduh, mau pingsan, mau enggak sadarkan diri, sungguh senyumnya Sufyan ats-Tsauri lebih aku sukai daripada pingsannya Hasan ibn al-Hayy. Dia kan baca khusyuk sampai nangis, sampai pingsan. Ketawanya Sufyan ats-Tsauri lebih aku sukai daripada pingsannya Hasan ibn al-Hayy. Apa maknanya ini barakallahu fikum? Apa yang kalian ambil, apa yang kita ambil dari kisah ini, kisah para ulama seperti ini? Jangan terpengaruh dengan ibadahnya sholatnya, baca Qur'annya, nangisnya, pingsannya, jangan terpengaruh dengan itu. Kalau dia alal bid'ah, kalau dia alal hawa, kalau dia di atas pemikiran khawarij, ya rasaif. Nabi sudah menyatakan tentang khawarij, sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, ya kan? Maka kalian kenapa mentahdir beliau? Beliau itu sungguh demi Allah, saya pernah bersama dia berapa hari, ibadahnya, sholat malamnya, puasanya, gitu-gitu. Iya pak. Bagaimana pendapat kalian? Ya senyum saja seperti tadi, senyum saja. Kenapa? Karena tidak merubah apa yang sudah dikatakan oleh para ulama bahwa dia muhadzar, bahwa dia harus dijauhi, bahwa dia memiliki pemikiran hizbiyah, bahwa dia demikian dan demikian. Cukup. Barakallahu fikum. Masa berubah karena itu? Khawarij lebih dari itu. Lebih soleh, lebih bagus ibadahnya. Lebih soleh dalam tanda petik. Maksudnya lebih abid, lebih ibadah. Lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya. Tidak ngaruh. Nabi tetap menyatakan, "Lau adraknahum laqatalnahum qatla 'ad." Kalau aku temui mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'ad. Khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Sedangkan mereka syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Bagaimana salatnya tadi yang dikatakan mengalahkan salat kalian? Ngaruh. Bagaimana puasanya, kata Nabi, puasanya mengalahkan puasa kalian? Ngaruh? Enggak berpengaruh. Kalau ala dalalah, kalau di atas kesesatan dan penyimpangan, barakallahu fikum. Qalal Mufaddal ibn Muhallil As-Sa'di. Berkata Mufaddal ibn Muhallil As-Sa'di rahimahullah, "Law kana sahibul bid'ati idza jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'atihi." Kalau ahlul bid'ah itu, jika engkau duduk bersamanya, dia langsung menyampaikan kebidahan-kebidahannya, hadarta wa fararta, engkau akan menghindarinya, engkau akan lari, engkau akan menghindar daripadanya. Walakin yuhadditsuka bi ahaditsis sunnah, tapi mereka, kalau engkau bermajlis dengan mereka, pertama mereka akan menyampaikan hadits sunnah, mereka akan menyampaikan hadits-hadits sunnah, pentingnya sunnah, berpegang dengan sunnah. Fi bidwi majlisihi, di awal majlisnya. Thumma yudkhil alaika bid'atahu, baru kemudian nanti diselipkan kebid'ahannya di tengah-tengahnya. Fala'allaha talzam qalbak, dan bisa jadi yang diselipkan tadi nempel di hatimu dan sulit untuk lepas. Famata takhruj min qalbik, kapan akan bisa keluar? Tahu aja enggak yang mana yang dikatakan syubhatnya. Qanabina a'azakum wa lakum muslimin sa'alat. Ucapan beliau ini, Fadl ibn Muhallil rahimahullah, sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali karena beliau betul-betul tahu apa yang terjadi di masyarakat kaum muslimin dan juga model-model mereka para ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah kalau datang kepadamu, enggak langsung mengajarkan kebid'ahannya, enggak. Jangan dikira datang langsung ketahuan, wah, dia mau jadi ahlul bid'ah karena mengajarkan kebid'ahan. Syiah datang kepadamu, apakah langsung menyatakan Abu Bakar pengkhianat, Umar pengkhianat? Ya enggak. Syiah kalau datang pada kalian pasti akan bicara ukhuwah. Kita harus berdoa darah. La sunnah wa la syiah. Islamiyah. Kada sunni, kada syiah, yang penting Islam. Iya kan? Sudah banyak terbukti. Pertama membahas kalimat-kalimat yang bagus. Kita harus pentingkan tauhid, kita harus pentingkan sunnah nabawiyah sampai diselipkan. Demikian pula khawarij. Apakah khawarij datang kepada kalian kemudian langsung berbicara, ayo kita memberontak besok, ini kafir? Datang kepada kamu pasti berbicara tentang akidah, tauhid. Bahkan namanya, organisasinya Ansor Tauhid, masya Allah. Pembela-pembela tauhid. Bagus sekali namanya. Dan pasti akan disampaikan pertama kali tentang tauhid. Wajibnya kita beribadah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Bagus. Sama, ajarkan tauhid. Apakah kalau kita mentaati mereka, bukan mentaati dari kajian tauhid itu? Bukankah kita menghalangi dari kajian tauhid? Berarti kita yasudduna an sabilillah. Terlalu bodoh itu namanya. Ya jelas kalau mereka langsung mengadakan pemikiran atau mengajarkan pemikiran sesatnya, ya enggak laku. Mereka akan sampaikan pertama kali bahwa mereka mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan sunnah, baru kemudian diselipkan tengah-tengahnya. Kita butuh dua, tiga. Undur ya ikhwah, makna tauhid ada gak dalam kitab tauhid? Ada makna tauhid kan? Ada. Nah, dia terangkan lebih luas lagi. Jadi penguasa ini kafir halal darahnya. Mulai. Maka dan seterusnya. Karena kita harus melawan, kita harus perlu adanya kelompok yang memiliki pemimpin yang dibaiat, karena kita harus berperang. Kalau perang tanpa pemimpin enggak mungkin, harus ada imam dan seterusnya. Jadilah khawarij murni. Demikian pula Mu'tazilah enggak akan langsung ngomong di awal-awal sudah menyatakan bahwa Quran itu bukan ucapan Allah. Ini tolak oleh kaum muslimin. Mereka akan berbicara tentang ucapan Allah, tentang ayat hadis, tentang masalah pentingnya kita berpegang dengan agama, berpegang dengan Quran, perlunya kita sampai tingkat kedua, pentingnya kita memakai akal, karena Allah katakan afala taqilun. Berapa kali Allah katakan bahwa ini adalah dzikra liulil albab, bagi orang yang memiliki lub, memiliki pemikiran. Jadi kita harus mikir, harus pakai akal. Mulai terseret dia kepada pemikiran Mu'tazilah. Qul ibn a'azakumullah sadaqa mufaddal ibn muhallih al-sa'di rahimahullah. Benar sekali ucapan beliau. Lau kana sahibul bid'ah idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'atihi. Kalau ahlul bid'ah duduk kepadamu langsung menyampaikan kebid'ahannya, hadzartahu, engkau akan menghindarinya. Wa fararta minhu, engkau akan lari daripadanya. Walakin, tetapi yuhaddithuka bi ahaditsis sunnah, tetapi mereka akan berbicara kepada kamu di awal majlisnya, fi bidwi majlisihi, berbicara dengan hadis sunnah, akan berbicara tentang pentingnya sunnah, kita harus pegang sunnah dan seterusnya. Thumma yudkhil alaika bid'atahu, maka kemudian dimasukkan di sela-selanya kebid'ahan-kebid'ahannya. Maka sungguh bodoh sekali kalau di hadapan syekh ketika berbicara tentang tahdir si fulan, tiba-tiba dibela dengan kalimat, tapi mereka mengajarkan tauhid ya syekh, mengajarkan sunnah ya syekh. Ya tentunya Syekh Rabi menyatakan Salman Auda, Aid al-Qarni, mereka mengajarkan sunnah, mereka mengajarkan tauhid. Artinya qul ibn a'azakum Allah, tidak mesti kalau mengajarkan tauhid berarti dia benar. Kalau dia mengajarkan tauhid tetapi di tengah-tengah dia selipkan pemikiran murji'ah, pemikiran khawarij, mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Qul ibn a'azakum Allah kum zimin saramat. Tauhid sangat luasnya. Dari satu sisi mereka bahas benar, sisi lain mereka sampaikan syubhat-syubhatnya, mereka sampaikan penyimpangan-penyimpangannya, racun-racunnya, sengatnya, bisanya. Maka tentunya korbannya akan panas dingin, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.